Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita masih pada pembahasan tentang al-mu'rabat huruf, kata-kata yang di-i'rab dengan huruf. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang i'rabul musanna, kemudian i'rab jamak mudzakkar salim. Sekarang kita masuk i'rab al-asma'ul khamsah. Qala i'rabul asma'il khamsah. Qala wa amma al-asma'ul khamsah tu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya. Dan adapun asma'ul khamsah, maka dirofak dengan wawu, dinasob dengan alif, dan dikhafut dengan ya. Tanda rofaknya dengan wawu, nasobnya dengan alif, khafutnya dengan ya. Telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya syarat asmaul khamsah itu di'rab dengan huruf. Ya, rofak dengan wawu, nasob dengan alif, khafut dengan ya. Nah, itu apa? Antakuna mufradatan, wa antakuna mukabbaratan, wa antakuna mudhafatan, wa antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Ini syarat asmaul khamsah di'rabnya dengan huruf, rafa' dengan wawu, nasab dengan alif, jarnya dengan ya. Kemudian untuk dhu ada syarat tambahan bermakna sahib, untuk fu ada syarat tambahan antakuna khaliatan minal mim, kosong dari mim. Qala syarih wa aqul al-thalithu minal asya illati tu'rabu bil huruf al-asma'ul khamsatu. Saya katakan yang ketiga dari perkara-perkara yang di'rab dengan huruf adalah asma'ul khamsah. Faqad sabaqa bayanuha wa bayanu syuruti i'rabiha li'i'raba. Dan sungguh telah berlalu penjelasannya dan penjelasan syarat-syarat i'rabnya dengan i'rab ini. Rafa' dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Syaratnya yang telah kita singgung tadi. 6. Syarat yang harus ada pada semuanya, antakuna mufradatan, harus mufrad. Yang kedua, antakuna naam mukabbaratan, antakuna mufradatan, ini bukan musanna, bukan jamak. Antakuna naam mukabbaratan, bukan ditasghir. Wa antakuna mudhafatan, harus mudhaf. Nah, kalau tidak mudhaf maka tidak terpenuhi juga. Kemudian idhofahnya kepada selain ya mutakallim. Nah, karena kalau diidhofahkan kepada ya mutakallim maka harokatnya atau tanda i'rabnya adalah harokat muqaddarah alama qabla al-ya. Wa hukmuha an turfa'a bil wawi niyabatan an dhammah. Hukumnya dirofak dengan wawu menggantikan dhammah, wa tunsabu bil alif, wa tunsaba bil alif niyabatan anil fathah, wa tuhfadu bil ya niyabatan anil kasrah. Dinasab dengan alif sebagai pengganti dari fathah, dan dikhafat dengan ya sebagai pengganti dari kasrah. Famitsalul asma'il khamsatil marfu'ati, contoh isim-isim lima yang dirofa'. Idza amaraka abuka fa'atihu, jika ayahmu memerintahkan kepadamu maka taatilah dia. Sayangnya adalah abuka, fa'il. Wa hadara akhuka min safarihi, saudara laki-lakimu telah hadir dari safarnya. Faqulun min abuka wa akhuka marfu'un li'annahu fa'ilun. Masing-masing dari kata abuka dan akhuka marfu' karena dia sebagai fa'il. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah. Tanda rofanya dengan wawu menggantikan dhamma li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk isim-isim yang lima. Wahuwa mudaf, abu mudaf, akhu mudaf, wal kafu dhamirun, wal kaf mudhafun ilaih mabniyun 'alal fathhi fi mahalli khafdin. Kalau mau di Arab yang lengkap, wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli khafdin mudhafun ilaih. Nah. Wa misalul asmaul khamsatil mansubah, contoh isim-isim lima yang mansub, ati abaka wa ahbib akhaka, taatilah ayahmu, cintailah saudaramu. Fakulun min abaka wa akhaka mansubun li'annahu maf'ulun bih. Masing-masing dari kata abaka dan akhaka mansub sebagai maf'ul bih. Wa alamatu nasbi al-alifu niyabatan anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah. Tanda nasabnya alif menggantikan fathah karena dia termasuk asma'ul khamsah. Wal kafu mudhafun ilaih, sedangkan kaf mudhaf ilaih mabniun 'alal fathhi fi mahalli jarrin kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu ya. Dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun fi mahalli khafdin mudhafun ilaih. Wa misalul asmaul khamsatil mahfudha, contoh isim-isim lima yang dikhafat. Istami ila abika wa ashfiq ala ahika, dengarkanlah ayahmu, sayangilah saudaramu. Sayatnya abika dan ahika. Fakullun min abika wa ahika makhfudun idukhuli harfil khafdi alaih. Masing-masing dari kata abika dan ahika makhfud karena masuknya huruf khafat atasnya. Wa alamatu khafdi al-ya'u niyabatan anil kasrah, tanda khafatnya alia menggantikan dari kasroh li'a nominal asma'il khamsah karena dia termasuk asma'il khamsah. Wal kaf mudhafun ilaih kama sabaqo ya. Kafnya dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli khafdin mudhafun ilaih. Nah, wallahu alam bisawab. Naktahi bihada. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.